Sementara ribut soal resesi dunia, orang hampir lupa pencipta semesta. Sana sini resah soal resesi dunia, semua kehendak pencipta. Heran, heran, heran, heran, seakan dunia mereka yang mengaturnya. Sini resah soal resesi dunia, padahal semua kehendak pencipta. Dan segala macamnya, matahari pun mudah dihancurkannya. Soal dunia dan segala sombongnya, isi lautan mudah dikeringkannya. Jawab dan kerja keras dan bersujud padanya. Sementara ribut soal resesi dunia, orang hampir lupa pencipta semesta. Sana sini resah soal resesi dunia, semua kehendak pencipta. Heran, heran, heran. resah soal resesi dunia. Padahal semua kehendak pencipta. Resesi dunia, resesi dunia, resesi dunia.